Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Terakhir kita ambil adalah penjelasan firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke 96 dari surat Al-Imran. Insyaallah taala kita akan melanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-97 dari surat Al-Imran juz yang keempat, yang mana ayat yang ke-97 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa di kota Mekah, terutama di sekeliling Ka'bah tersebut, ada peninggalan yang bersejarah, yaitu maqam Ibrahim. Perhatikan baik-baik, enggak boleh ngantuk ya. Naam barakallahu fikum. Enggak boleh ada yang ngantuk. Ngantuk belakang sana wudu. Naam. Ada tempat bersejarah yaitu maqam Ibrahim. Tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Karena saat itu semakin tinggi bangunan tersebut butuh bantuan untuk naam barakallahu fikum menaikkan batu batanya. Nah, disitulah ada makam Ibrahim, kemudian Ismail alaihissalam, anak beliau alaihissalam, memberikan batu bata tersebut kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, karena enggak mungkin kalau seandainya tanpa perantara, istilahnya apa? Istilahnya semacam na'am barakallahu fikum, kalau bahasa Jawanya pancian gitu ya, atau bahasa Indonesianya apa? Semacam panjatan gitu ya, panjatan. Itu enggak sampai kalau tanpa makom tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nanti kita lihat. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, wa lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Perhatikan baik-baik, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya di dalam Makkah tersebut, itu sekeliling Ka'bah, di na'barakallahu fikum hafidhakumullah, di depan Ka'bah di situ ada makam Ibrahim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan tempat tersebut sehingga dimasukkan dalam ritual-ritual manasik haji atau yang semisalnya, yaitu disunnahkannya untuk sholat di na'am barakallahu fikum depan makam Ibrahim, na'am, dan yang semisalnya. Kemudian juga di dalam ayat yang mulia ini ada pendalilan mengenai wajibnya haji. Jadi haji hukumnya adalah wajib. Haji hukumnya adalah apa? Wajib. Bagi yang mampu, seumur hidup sekali. Bagi yang mampu, kewajibannya seumur hidup sekali. Mau ngulangi lagi boleh, tapi sudah tidak wajib lagi. Apa maksudnya? Seperti umrah itu pendapat yang rajih, wallah alam, bagi yang mampu, seumur hidup juga sekali. Nah, untuk selebihnya itu hukumnya mustahab. Paham ya? Kalau mau diulang lagi silakan. Nah, tapi kalau yang wajib yang mana? Yang sekali itu. Bagi yang mampu, sudah kami jelaskan kemampuan diukur dari dua sisi, hartanya, kemudian juga jiwa raganya. Jadi hartanya mampu, kemudian juga fisiknya mampu, itu barulah dia wajib untuk menunaikan haji ke Baitulil Haram. Adapun yang tidak mampu fisiknya tapi hartanya mampu, boleh dia mewakilkan seseorang untuk menunaikan hajinya, namanya taukil atau badalul hajj. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dia mampu, hartanya banyak, melimpah, kaya. Cuman dia tidak punya kemampuan untuk berangkat. Karena mungkin sakit-sakitan. Kemudian kesehatannya lemah. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya, maka apa? Maka yang seperti itu, nah, diperbolehkan dia mewakilkan kepada orang yang kuat dan mampu untuk melaksanakan haji. Namun upayakan mencari orang yang sudah pernah haji. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din azdani azdakumullah. Dan barang siapa yang dia itu kufur terhadap wajibnya haji tersebut, maka sungguh dia telah kafir. Yang mengingkari tentang wajibnya haji, justru dia kafir. Kemudian Allah Ta'ala tidak butuh dengan nam semata-mata amalan mereka. Namun yang Allah Ta'ala butuhkan adalah bagaimana seorang itu nam beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala hanya ingin berikan apa? Memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang setia dan juga melaksanakan perintah-perintahnya. Seperti itu, barakallahu fikum, na'am. Qala al-fasiruna sabahumullah fi hadzal baiti dalalatun zahiratun. Di dalam Baitul Haram ada tanda-tanda yang sangat nampak dan jelas. Annahu min bina Ibrahim. Maksudnya apa? Maksudnya pada Baitul Haram, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah tersebut, itu ada sejarah peninggalan, yaitu bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang yang pertama kali meletakkan na'am barakallahu fikum pondasi-pondasinya adalah secara globalnya, walaupun sebelum-sebelumnya mungkin ada na'am yang membangun, yang meninggikan adalah Ibrahim alaihissalam. Na'am. Kita lihat fi hadzal baiti dalalatun zahiratun annahu min bina Ibrahim. Pada Baitul Haram tersebut ada tanda-tanda yang sangat nampak bahwasannya merupakan bangunan Ibrahim alaihissalam. Wa anna Allah 'azzamahu wa syarrafahu, dan bahwasannya Allah Ta'ala mengagungkannya dan memuliakannya. Minha, di antaranya, perhatikan baik-baik, maqam Ibrahim alaihissalam, tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam. Wa huwal hajaru alladhi kana yaqifu alaihi hina kana yarfa'ul qawa'ida minal bait huwa wabnuhu Ismail. Perhatikan baik-baik ini. Apa maqam Ibrahim? Yaitu al-hajar, sematan batu. Nah, barakallahu fikum, yang dahulu Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya ketika beliau mengangkat pondasi, maksudnya meninggikan pondasi, dia dan anaknya Ismail alaihissalam. Hingga saat ini diabadikan ya maqam Ibrahim, dilindungi. Nah, barakallahu fikum, walaupun belum pernah ke sana, tapi yang sudah pernah ke sana menyaksikan. Nah, barakallahu fikum, nah, dilindungi sekarang dan hingga saat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqam Ibrahim. Kita lihat di sini, wa man dakhala hadzal bait amina 'ala nafsihi fala yanalhu ahadun bisu'. Dan barang siapa yang masuk ke rumah ini, nah, Baitul Haram, terutama secara globalnya kota Mekah juga, Haramain, nah, barakallahu fikum, kota Mekah dan Madinah, itu secara tidak langsung aman. Dirinya aman dan tidak ada seorang pun yang nam akan menimpa pada dirinya sebuah kejelekan. Nah, maksudnya tidak ada satupun yang nam diperkenankan atau diperbolehkan atau bahkan nah, barakallahu fikum, diizinkan untuk melakukan sebuah kejahatan, karena dinamakan haramain, karena haram melakukan sebuah kedzaliman di dalamnya. Oleh karena itu sebutkan para ulama, bahkan kalau seandainya orang di luar haramain nah berbuat sebuah kekejian yang harus dia ditegakkan had hukuman, kalau lari ke haramain nam didesak dulu, dipersempit dulu hingga mereka mau keluar baru tegakkan di luar. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum hidakumullah. Tapi kalau memang itu adalah semacam hukuman yang sifatnya adalah nan had, mau tidak mau ditegakkan di situ tidak masalah. Maksudnya apa? Maksudnya itu untuk perlindungan secara global, itu haramain memang diharamkan. Barakallahu fikum, memburu-buruannya juga diharamkan. Kemudian memotong pohon-pohonnya juga diharamkan, kecuali yang membahayakan. Paham ya? Kecuali yang membahayakan itu lain lagi urusannya. Yang jelas kalau antum dengan haramain itu kota Makkah dan Madinah. Nah, kita lihat di sini, Wa qad awjaballahu 'alal mustati' minan nas fi ayyi makanin qasda hadzal bait li ada'i manasikil hajj. Perhatikan baik-baik. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi orang yang mampu dari kalangan manusia fi ayyi makan, dari tempat manapun. Nah, diwajibkan dari tempat manapun untuk kemana? Untuk pergi ke Baitul Haram. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan ritual-ritual manasik haji, ibadah haji. Nah, barakallahu fikum, dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi yang mampu untuk menuju ke arah sana dari seluruh penjuru. Nah, seluruh dunia ya, barakallahu fikum. Nah, Indonesia, Malaysia atau semuanya. Nah, barakallahu fikum kalau haji ke sana. Walaupun di sana ada oknum yang jahat, yaitu negara Iran. Pernah diperdengarkan atau istilahnya dikabarkan di sana itu mereka bikin Ka'bah tandingan. Membikin Ka'bah tandingan sehingga bisa dikatakan tiap tahunnya mereka ada ritual sematan tawaf dikeliling Ka'bah tandingan tersebut. Allahu musta'an, Syiah Rafidhah atau yang semisalnya. Karena Iran terkenal negara apa? Negara Syiah. Terkenal negara Syiah yang mereka justru mengagungkan pembunuh siapa? Pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Jadi Abu Lu'lu'ah Al-Majusi kuburannya itu mereka agungkan. Nah, barakallahu fikum, mereka agungkan. Dan mereka bahkan istilahnya apa? Berani mengatakan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Nah, antum sakit? Antum sakit? Awadi, afandi, ayo. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh Umar Khattab radhiyallahu anhu, mereka agungkan kuburannya, bayangkan. Radhiyallahu anhu. Padahal apa? Padahal pembunuh Umar. Nah, Syiah Rafidhah memang sangat barakallahu fikum jahat sekali dan juga lantang terhadap sebagian para sahabat. Bahkan apa? Bahkan termasuk musuh mereka yang paling mereka barakallahu fikum benci sekali adalah Ahlus Sunnah. Disebutkan dalam kitab-kitab mereka di antaranya Lillahi Summani Tarikh. Lillahi Summani Tarikh itu yang ngarang adalah pembesar Syiah kemudian tobat. Dikarang oleh dia, dibongkar semua kedok-kedoknya. Nah, mengenai kebobrokan Syiah Rafidhah tersebut. Di antara musuh yang paling besar Ahlus Sunnah. Nah, di Yaman pun juga seperti itu. Peperangan-peperangan yang mereka laksanakan, yang mereka serang, yang mereka hancurkan, mereka ingin menghancurkan dan menghabiskan Ahlus Sunnah. Nah, kalau mapan, dalam artian kalau sudah punya kekuatan, musuh utamanya Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah itu paling sayang, paling cinta dengan Ahlul Bait, paling cinta dengan sahabat Rasulullah. Sedangkan mereka pilih-pilih. Syiah Rafidhah pilih-pilih. Kalau mencintai, seperti Husain, Fatimah, kemudian Ali bin Abi Thalib, itu yang mereka cintai. Tapi kalau dengar nama Muawiyah bin Abi Sufyan, marahnya bukan main. Jadi kalau antum ke Yaman nanti tanya siapa, Mas Muk, siapa namamu? Kalau yang nanya orang Syiah itu biasanya ismi Ali, kalau namaku Ali, senang dia. Ali, Husain, senang. Tapi kalau siapa namamu? Abu Bakar atau Umar atau Muawiyah, benci. Enggak suka mereka. Nah, ini maksudnya awamnya aja seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi nah, mereka memisah-misahkan, padahal pendapat yang sahih Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak pandang-pandang semua para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kulluhum min ahli jannah, semuanya mereka termasuk penduduk surga. Hanya saja ada yang dinaskan khusus dengan dalil, ada yang secara global. Paham maksudnya ya? Jadi kita menghukum secara global semua para sahabat di surga. Nah, secara terperinci ada dalilnya masing-masing, seperti 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebutkan Khulafa Rasyidun 4 sudah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah. Paham ya? Cara menghafalnya mudah ya. Pertama Khulafa Rasyidun 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu tinggal Sin sama Sin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang dijamin masuk surga. Bukan pembatasan. Bukan pembatasan ya. Karena nas yang lain ada selain 10 tersebut. Di antaranya siapa? Husain dan Hasan. Hasan Husain bahkan pemimpin para pemuda penduduk surga. Sebagaimana langsung Rasulullah mengatakan innal hasana wal husain sayyida syabab ahli jannah, atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hasan dan Husain itu adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Ingat-ingat ya, Hasan dan Husain pemimpinnya para penduduk, pemimpinnya para pemuda penduduk surga, Hasan dan Husain. Nah, barakallahu fikum, upayakan tercatat. Naam, yang belum tercatat antum ya, ewa naam. Kemudian juga Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu termasuk penduduk surga. Yang lainnya bagaimana secara global semua para sahabat penduduk surga? Apa maksudnya? Naam. Ikhwani fi din, azan wa zakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh al-mufassirun asabahumullah. Jadi Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi orang yang mampu dari kalangan manusia ini untuk menuju ke makan, yaitu ke tempat tersebut, untuk menunaikan apa manasikul haji. Wa man jahada fariidatal haji faqad kafar. Hati-hati. Barang siapa yang menentang, mengingkari tentang wajibnya haji, sungguh dia telah kafir. Haji itu enggak wajib. Siapa yang bilang wajib misalkan? Hati-hati. Mengingkari wajibnya haji, orangnya difonis sebagai termasuk orang-orang kafir. Hati-hati. Nah, ini hukum global ya. Perhatikan baik-baik. Wallahu ghaniyun anhu wa an hajjihi wa amalihi wa an sa'iri khalqih. Sedangkan Allah Ta'ala itu zat yang merasa tidak butuh ya, dari orang tersebut, dan bahkan hajinya dan amalannya dan seluruh makhluknya. Justru mereka yang butuh. Justru mereka yang butuh apa? Butuh pertolongan Allah Ta'ala dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Jadi maqam Ibrahim nan adalah sejarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Hajar. Nah, perhatikan baik-baik. Al-Hajar yaitu semacam batu yang dahulunya dipakai untuk apa? Nah, berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan apa? Pondasi Ka'bah tersebut. Yang waktu itu yang membantu adalah anak beliau, yaitu Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang berikutnya, ayat yang ke 98. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Artinya, katakanlah wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud dan Nasara. Katakanlah wahai ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, diperintahkan untuk mengatakan wahai ahlul kitab, kenapa kalian kufur, menentang, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Ta'ala menyaksikan terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi walaupun mereka membohongi, mereka berdusta atas nama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyaksikannya. Allah Ta'ala menyaksikannya dan juga mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang dusta. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-mufassirun asabahumullah, qul ayyuhar rasul li ahli al-kitab minal yahud wan nasara. Katakanlah wahai rasul kepada ahli kitab dari kalangan Yahud dan Nasara, lima tajhaduna hujjatallahi allati dallat ala anna dinallahi wal Islam. Katakanlah wahai rasul kepada ahli kitab dari kalangan Yahud dan Nasara, kenapa kalian mengingkari hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan bahwasannya agama Allah Ta'ala adalah agama Islam saja. Agama satu-satunya hanya agama Islam. Gak ada agama selain Islam yang terima. Walaupun sebagus apapun ritual di dalamnya, selain agama Islam gak diterima. Nah, amalannya, ritualnya, perbuatannya, gak diterima semuanya. Kebaikan orang-orang yang beragama selain agama Islam ditunaikan di dunia semuanya. Orang kafir, orang musyrikin, nah barakallahu fikum, mereka semuanya ada yang kaya, ada yang hidupnya mewah, ada yang hidupnya mungkin, nah barakallahu fikum, hartanya melimpah, tapi kebaikan mereka ditunaikan di dunia semuanya. Di akhirat mereka adalah apa? Penghuni neraka jahannam billah. Nah, la yamutu fiha wala yahya. Tidak hidup, tidak mati. Yang dirasakan adalah azab terus-menerus kekal di dalamnya. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa tunkiruna ma fi kutubikum min dalail. Min dalail wa barahin 'ala dzalik. Dan kalian justru mengingkari yang ada di dalam kitab-kitab kalian berupa tanda-tanda dan juga argumen-argumen, bukti-bukti mengenai agama Islam. Itulah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Bayangkan ini, mereka mengingkari karena ahlul kitab terkenal apa? Suka memutarbalikkan fakta. dan terkenal apa bikin talbis, menyamarkan. Yang hak disamarkan dengan batil, yang batil disamarkan na'am barakallahu fikum dengan al-haq seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai apa? Mengenai teguran Allah Ta'ala kepada ahlu kitab. Bahwasanya ahlu kitab itu sukanya apa? Memutarbalikkan fakta, membuat talbis, menyamarkan yang hak itu dengan yang batil dengan al-haq apa itu? Naam ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Artinya wahai ahlul kitab, kenapa engkau membuat samar sesuatu yang hak itu dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan apa? Al-haq. Sudah tahu al-haq disembunyikan sama dia. Nah, wa antum ta'lamun, dalam keadaan mengetahui, hati-hati. Jadi al-haq itu kalau sudah tahu diamalkan. Jangan disembunyikan, na barakallahu fikum, atau jangan pura-pura enggak tahu. Ancamannya berat kalau kita mengucapkan sebuah ucapan kemudian kita sendiri tidak apa? Tidak melaksanakannya, dapat kemurkaan Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berucap tapi dia enggak mengerjakan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya orang-orang yang dia berucap tapi enggak mengerjakan, hanya berucap saja enggak boleh, ini haram, jangan seperti itu, tapi dia mengerjakannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dia mengerjakannya. Ini dapat ancaman kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya antum? Apa? Naam. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa tadi? Lima taquluna ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu berucap tapi kalian enggak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya kemurkaan Allah Ta'ala, kalian itu berucap tapi enggak mengerjakannya. Hati-hati. Jadi diupayakan semaksimal mungkin kita ini orang yang kontinu. Karena kita enggak maksum dari kesalahan. Paham ya? Tidak maksum dari kesalahan, tidak maksum dari kekurangan, yang kurang disempurnakan, yang salah diluruskan. Nah, dan siap untuk menerima resiko kritikan dan saran yang membangun. Paham ya? Seperti itu. Jadi, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa? Kalian mengucapkan tapi enggak mengerjakannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melarang dari suatu kemungkaran tapi kita mendatanginya, jangan. La tanha an fulukin wa ta'tiya mislahu. Jangan engkau melarang dari sebuah perbuatan keji, perbuatan jelek bersamaan kau mendatanginya, jangan. Nah, barakallahu fikum, dalam artian bagaimana continue? Kita melarang, ya upayakan kita menjaga diri jangan mengerjakannya. Nah, barakallahu fikum, hindari, terutama para thalabatul ilm, para pencari ilmu. Kita semuanya butuh apa? Butuh nam yang namanya saran, butuh yang namanya nasihat. Nam yang keliru diluruskan, yang kurang disempurnakan. Yang semula misalkan barakallahu fikum tidak pernah menerima nasihat, ketika nasihati segera menerima. Karena apa? Karena itu semuanya termasuk bentuk al-mubadarah, bersegera di dalam apa? Kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, ahlu kitab, al-yahud wan nasara, termasuk sifat identik mereka adalah suka mentalbis, menyamarkan yang hak dengan yang batil, yang batil dengan yang hak. Jadi orang yang jujur, paham ya? Jangan suka menipu, jangan suka apa? Berbohong, jangan suka na'am barakallahu fikum, na'am mengambil harta orang lain tanpa ada unsur yang benar. Paham ya? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak benar. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, apalagi kalau seandainya sepakat di atas kebatilan, sepakat di atas apa? Perbuatan dosa, sepakat di atas perbuatan yang tidak bagus, jangan. Karena nanti kalau misalkan kesepakatan tersebut ternyata dapat dosa, dosa semuanya. Bayangkan, dosa semuanya. Apakah ingin? Nah, seperti itu kan enggak ingin. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani azakumullah, yang namanya al-haq itu al-haq. Kebenaran itu hanya satu. Tidak ada kebenaran itu dua, enggak ada. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Yang mengatakan semua kelompok benar, semuanya ahlu sunnah. Yang sana ahlu sunnah bolehkan TV, yang sana ahlu sunnah enggak bolehkan TV. Semuanya ahlu sunnah kita katakan tidak. Ahlus sunnati wal jamaah yang kokoh di atas Al-Quran dan sunnah itu berpegangan dengan Al-Quran dan sunnah. Dalil, hujjah. Paham ya? Nah, jangan mengatakan semuanya benar. Kebenaran hanya satu. Al-haq wahid. kebenaran itu hanya satu, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, keyakinan dan amalan, bukan semata-mata ucapan saja. Itu perhatian baik-baik kuncinya. Karena apa? Karena yang namanya kebenaran itu enggak harus banyak orangnya. Kalau daurah ribuan, ratusan misalkan, enggak. Walaupun yang hadir ketika taklim 4 orang, 5 orang diajari. Paham ya? Karena al-haq itu bagaimana ukurannya? Al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Dan kita semuanya ikhwani fiddin, perhatikan baik-baik. Ikhwani fiddin a'azzani wa'azzakumullah, kita semuanya di mata masyarakat ana yakin masih dianggap asing. Yang seperti kita-kita ini walhamdulillah, dan ikhwah kita yang mendakwakan Al-Qur'an Sunnah kokoh di atasnya, di mata masyarakat masih dianggap asing. Tapi para dai sekarang yang membolehkan apa? Demonstrasi. Membolehkan apa? Seragam-seragam sekolah umum. Membolehkan apa? Bermuda-mudahan menggunakan apa? Peci nasional. Bermuda-mudahan juga masuk dalam lembaga, parlemen, organisasi, di mata masyarakat enggak asing lagi. Padahal yang beruntung yang mana? Orang-orang yang asing. Paham ya? Nah, yang beruntung adalah orang-orang yang asing. Asing maksudnya bagaimana? Asing karena dia mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Paham ya? Asingnya ini bukan karena jauh dari Al-Qur'an Sunnah, tapi mengamalkan Al-Qur'an Sunnah. Coba bayangkan. Sekarang antum saksikan, orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami Ahlus Sunnah, kaosnya ada sablonnya Salafi, belakang As-Sunnah. Paham ya? Tapi setiap hari apa? Kerjanya di bank. Misalkan, na'udzubillah ya. Ini bukan berarti na'barakallahu fikum kita maksum selamat dari kesalahan, tidak. Kita semuanya masih kurang dan kesalahan itu masih banyak. Cuman kita berupaya semaksimal mungkin membenahi. Paham ya? Dan menyampaikan hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan sampai kita cuman nam salafi itu slogan saja. Nah, pergi tuang sablon, sablon salafi yang besar sekali ini. Yang belakang sunnah. Paham ya? Tapi dia jauh dari amalan sunnah, jangan. Itu enggak benar. Paham ya? Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun itu bukan yang ada pada kaosnya. Bukan yang ada pada nah barakallahu fikum sablonan-sablonan, bukan itu. Tapi amalannya. Amalannya barakallahu fikum. Jadi disebutkan oleh para ulama agar benar-benar kita ini menjadi salafi yang sejati, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Semaksimal mungkin. Perhatikan baik-baik. Nah, semaksimal mungkin itu ucapannya, keyakinannya dan juga amalannya. Bukan sekedar ucapan. Kalau cuma ucapan, banyak enggak ya orang yang ngaku? Banyak. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila sendiri enggak mengakuinya. Ini sebuah pepatah, perhatikan baik-baik. Setiap orang mengaku dirinya ahli sunnah, sunni salafi, banyak yang ngaku? Banyak, tapi bukan sekedar pengakuan saja. Amalkan Al-Qur'an was sunnah. Nah, ingat-ingat ya, kebenaran hanya satu, yaitu yang mencocoki Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Nah, bukan berarti apa? Bukan berarti kemudian ada kelompok yang lain kita, itu benar, itu juga ahli sunnah. Ahli sunnah, cek dulu, lihat dulu. Bagaimana ideologi pemikirannya? Kalau dia mengatakan ahli sunnah kok membolehkan harta riba misalkan. Dia mengatakan ahli sunnah membolehkan demonstrasi. Dia mengatakan ahli sunnah membolehkan kudeta. Dia mengatakan ahli sunnah membolehkan pemberontakan. Ahli sunnah yang bagaimana seperti ini? Ahli sunnah itu apa sih artinya? Ahli sunnah itu orang yang mengikuti as-sunnah. Apakah termasuk as-sunnah? Nah, barakallahu fikum demonstrasi. Apakah termasuk as-sunnah minta-minta? Apakah termasuk bagian dari as-sunnah melakukan kudeta, revolusi, pemberontakan? Bukan. Kalau ngaku ahli sunnah, continue. Qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Nah, ikhwan fi din azan wa zakumullah. Ini sekedar penjelasan, jangan sampai kita nah barakallahu fikum kemasukan benih-benih pemikiran ahlul kitab, al-yahud wa nasara, yang suka memutarbalikkan fakta dan juga membuat talbis yang hak dengan apa? Dengan kebatilan. Talbis menyamarkan yang batil dengan al-haq, jangan. Nah, barakallahu fikum, hidup ini memang butuh perjuangan. Butuh perjuangan dan pengorbanan, apalagi berpegang teguh dengan as-sunnah. Dipermisalkan apa? Seperti orang yang menggenggam bara api yang panas. Bukan seperti orang yang jualan tempe, bukan. Paham ya? Jualan tempe tahu misalnya rugi ya udah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi memegang Al-Qur'an was sunnah, berpegang teguh di atas Al-Qur'an sunnah itu berat. Butuh perjuangan pengorbanan tadi. Terkadang ada gunjingan, cacian, makian, pengusiran, itu perkara yang wajar. Karena Rasulullah saja ya barakallahu fikum, itu ketika awal-awal mula mendakwakan agama Islam, diganggu enggak? Diganggu. Bahkan beliau diultimatum. Beliau diansam, hendak dibunuh. Bahkan apa? Bahkan beliau terkadang dilempari oleh kotor, oleh apa? Oleh orang-orang kufar, kotoran apa? Kotoran hewan, bayangkan itu. Gangguan dari mana-mana. Oleh karena itu sabar. Dan karena berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas agama yang benar, di atas Al-Haq, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, sangat berat sekali. Sangat berat sekali, barakallahu fikum. Nah, harus sabar. Kalau tidak sabar, sebagaimana yang disaksikan banyak orang-orang yang futur, kembali ke dunia lagi, kembali ke awam lagi. Jadi orang-orang yang semula ngaji, dulunya bertahun-tahun ngaji, kemudian kalau melihat apa kejadian perselisihan kemudian bingung, kemudian dia futur kok menjadi orang awam, itu sebenarnya bukan karena perselisihan itu. Karena justru pilihan dia sendiri. Karena yang namanya hamba itu punya pilihan. Dia milih yang mana? Kalau terjadi perselisihan, itu seharusnya orang yang cerdas itu mengembalikan kepada apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kok kelihatannya berselisih ini. Dikembalikan, ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada atau tidak dalam As-Sunnah? Bukan wah kayaknya semuanya keliru ini. Kayaknya semuanya benar. Akhirnya futur, kembali ke dunia. Jadi orang-orang yang semula kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, kemudian futur kembali ke dunia menjadi orang awam lagi, itu sebabnya bukan semata-mata perselisihan itu bukan. Bukan semata-mata karena apa? Perselisihan, tapi biasanya karena tidak sabar terhadap dunia. Tidak sabar terhadap dunia. Karena dunia ini bagaimana sih permisalannya? Manis dan hijau. Dunia ini permisalannya manis dan hijau. Siapa orang yang enggak suka manis? Siapa orang yang tidak suka sesuatu yang hijau? Paham ya? Oleh karena itu kita berhati-hati. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Disebutkan di sini, wallahu syahidun ala sani'ikum. Padahal Allah Ta'ala menyaksikan terhadap perbuatan kalian. Wa fi dzalika tahdidun wa wa'idun lahum. Pada penjelasan tersebut ada ancaman dan juga balasan untuk mereka yang sudah dipersiapkan. Di orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya balasannya adalah neraka jahannam wal a'udzu billah. Nah, apalagi mereka murtad, keluar dari agama Islam, sebabnya karena dunia, sebabnya karena perkara-perkara nam dunia yang mereka harapkan, itu hati-hati barakallahu fikum. Allahul musta'an. Inilah yang kita baca pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala. Kita lanjutkan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu penjelasan ayat yang ke-99 dari surat Al-Imran mengenai teguran Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada ahlul kitab tentang perbuatan ahlul kitab menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, wa nasallallahu azza wa jalla an yuthabbitana al kitab was sunnah hatta nalqaha innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.